Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Para pendengar dan pemirsa Radio Muslim di 1467 AM dan juga pendengar di streaming, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita dapat kembali berjumpa di kajian rutin yang membahas seputar motivasi-motivasi kejiwaan ataupun motivasi-motivasi hati yang kita sarikan dari kitab Sayyidul Khatir yang ditulis oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas, kita akan merenungi bersama tentang hakikat dunia. Bahwasanya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara, kehidupan yang penuh dengan senda gurau dan kehidupan yang melalaikan. Kita akan kupas hikmah-hikmah yang dituliskan oleh Ibnu Jauzi rahimahullahu taala berkaitan dengan perenungan beliau terhadap dunia dari kitab beliau Sayyidul Khatir. Beliau mengatakan, "Man tafakkara bimba bi'awaqibid dunya akhadha al-hadar." Siapa yang memikirkan ujung daripada dunia, finish daripada kehidupan dunia ini, maka dia akan berhati-hati. وَمَنْ أَيْقَنَ بِطُولِ الطَّرِيقِ تَأَهَبَ لِلسَّفَرِ. Dan siapa yang yakin tentang terhadap jauhnya perjalanan, maka dia akan menyiapkan safar, dia akan menyiapkan bekal safar. Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan seperti ini setelah beliau merenungi bagaimana Allah dan Rasulnya menjelaskan tentang hakikat dunia. Maka hasil daripada perenungan salah seorang ulama besar ini, beliau mengatakan, "Man tafakkara bi awaqibid dunya akhadha al-hadar." Siapa yang memikirkan ujung daripada kehidupan dunia ini, maka dia akan berhati-hati terhadap dunia ini. Sehingga seorang yang tidak memikirkan, tidak mengilmui, tidak mentadabburi bagaimana penjelasan Allah dan Rasulnya dalam menjelaskan hakikat dunia ini, maka dia tidak akan berhati-hati dengan kehidupan dunia ini. Dia merasa inilah finish daripada kehidupan saya, inilah saatnya saya melampiaskan kebahagiaan saya, saatnya saya berhuru-hara di kehidupan ini. Dia tidak berhati-hati, dia merasa nyaman tenggelam di dalam kehidupan dunia sementara kondisi hatinya lalai daripada Tuhan yang menciptakannya. Di antara ayat yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kehidupan dunia adalah dalam surat Yunus ayat 24 sampai 25. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama matharul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa'i fakhtalata bihi nabatul ardh." Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu seperti air yang kami turunkan dari langit. Lalu kemudian air tersebut pun membasahi tumbuhan-tumbuhan di bumi. Mimma ya'kulun nas wal an'am, yang tumbuhan-tumbuhan itu dimakan oleh manusia, demikian juga binatang-binatang ternak. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alayha ataha amruna lailan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams. Kemudian ketika tumbuhan-tumbuhan tersebut menjadi indah, ya, memperindah bumi ini, kemudian pemiliknya menyangka bahwasanya mereka berkuasa penuh atas tumbuhan-tumbuhan itu, Allah pun mendatangkan ataha amruna lailan aw nahar, datanglah ketetapan kami untuk menghancurkan nikmat tersebut baik siang malam maupun siang, sehingga seakan-akan tumbuhan-tumbuhan itu ya, seperti tidak pernah ditanam pada kemarin hari. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun, demikianlah kami jelaskan ayat ini bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berpikir. Maka orang yang bisa menangkap hikmah daripada permisalan Allah, yang hatinya bisa tersentuh pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, yang mempermisalkan dunia itu dengan air, ya, kama in anzalnahu minas sama, seperti air yang kami turunkan dari langit, adalah orang-orang apa? Ya tafakkarun, orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang berpikir, ya, orang-orang yang berpikir, dia akan menemui, akan menemukan tentang hakikat dunia ini. Nah, di sini ada beberapa, ada poin, ada hal menarik yang disampaikan Allah di dalam surat Yunus ini. Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan dunia ini dengan air. Dan kata Allah di ujung ayat, yang bisa mengambil hikmah daripada permisalan ini hanya orang-orang yang berpikir. Sekarang mari kita berupaya berpikir. Kita berpikir, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan para ulama, orang-orang alim yang bisa, yang membantu kita untuk mentadabburi ayat-ayat Allah, yang memudahkan kita untuk berpikir tentang ayat-ayat Allah. Ada beberapa poin yang dijelaskan oleh para ulama mengapa Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan dunia ini dengan air. Ya. Kama in anzalnahu minas sama, seperti dunia itu seperti air yang kami turunkan dari langit, ya. Dan tidak hanya di satu ayat ini saja Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan dunia ini dengan air. Banyak dalam ayat Al-Qur'an juga yang lain Allah mempermisalkan dunia ini dengan air. Nah, kenapa Allah menjadikan air sebagai permisalan? Maka sejumlah ulama berupaya berpikir, bertadabbur, kiranya apa sebabnya. Nah, yang pertama adalah karena air itu tidak bisa menetap di satu tempat. Air itu kalau menetap di satu tempat, dia tidak dipindahkan ke tempat yang lain, maka air itu akan rusak. Air itu akan berlumut, ya, akan dipenuhi dengan bakteri-bakteri. Demikian juga dunia. Dunia ini tidak bisa menetap. Dunia ini tidak bisa menetap. Artinya dunia ini akan selalu berubah, kehidupan di dunia itu. Tidak ada manusia di dunia dia bahagia terus. Tidak ada manusia di dunia kemudian dia sedih terus. Ya, ya, semua manusia, entah itu orang-orang yang dicintai oleh Allah ataupun orang-orang yang dimurkai oleh Allah, orang-orang mukmin ataupun orang-orang kafir, semuanya ketika mereka hidup di dunia, mereka merasakan senang dan sedih itu datang silih berganti. Sudah sunnatullah. Bahkan para nabi, para sahabat, orang-orang yang dicintai oleh Allah, mereka juga pernah merasakan sedih, pernah merasakan senang. Mereka pernah menang dalam peperangan bersama orang-orang musyrikin, melawan orang-orang musyrikin, mereka juga pernah kalah, ya. Ketika mereka kalah dalam perang Uhud, ya, kemudian Allah SWT mengatakan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, itulah hari-hari yang kami putar di antara manusia, kadang kalian di atas, kadang kalian di bawah. Itu biasa dalam kehidupan dunia dan itu pasti. Jadi kalau kita punya persepsi kita ini sekarang lagi bahagia, lagi dalam keadaan nikmat, jangan kita terlena dengan kenikmatan tersebut, dengan kebahagiaan tersebut, lalu kemudian kita menyimpulkan saya akan bahagia terus, saya akan sukses terus. Tidak. Dan ketika kita sedang berada di dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi sedih, itu juga jangan menjadikan kita berputus asa, ya, kemudian berbicara kepada diri kita, wah kamu ini gak akan sukses, kamu ini orang melarat, kamu ini nasibnya gak baik, dan seterusnya, ya, juga tidak seperti itu. Mengingat dunia itu seperti air, ya kan, dia tidak akan menetap, kondisinya akan berubah-ubah, kadang senang, kadang sedih, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Nah, seorang mukmin yang menyadari bahwasanya itu adalah ketetapan Allah, sunatullah yang berlaku dalam kehidupan dunia ini, maka dia akan tenang menghadapi dunia ini. Ya, dia akan tetap bahagia menghadapi dunia ini. Ketika dia mendapatkan kebahagiaan, dia bahagia, benar-benar bahagia, ataupun mendapatkan kenikmatan, dia akan benar-benar bahagia. Dan ketika mendapatkan kesedihan ataupun musibah, dia juga bahagia. Dia tenang, stabil, senantiasa stabil kondisi kejiwaannya. Itu orang mukmin. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia mengikuti tuntunan Rasulullah SAW dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Nabi mengatakan, ajaban li amril mukmin. Betapa menakjubkan kondisi seorang mukmin itu. Inna amrahu kullahu khair. Kullahu lahu khair. Semua kondisi hidupnya itu baik bagi dia. Ya, in asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lahu. Saat dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur sehingga itu menjadi baik untuknya. Ya. Wa in ata wa in asabathu darra'u sabara fa kana khairan lahu. Dan ketika dia mendapatkan musibah, maka dia bersabar, itu pun menjadi baik baginya. Maka inilah kuncinya kita bisa stabil dalam kondisi ini, dalam kondisi dunia yang berubah-ubah ini. Yaitu ketika mendapatkan nikmat, kita bersyukur, bahagia kita. Nikmat benar-benar membuat kita bahagia. Karena tidak nikmat itu ataupun kelapangan rezeki itu tidak otomatis mendatangkan kebahagiaan. Kesehatan itu tidak otomatis mendatangkan kebahagiaan. Ya. Kemudian punya anak keturunan itu tidak otomatis mendatangkan kebahagiaan. Itu semua kan nikmat. Ya. Banyak orang yang banyak rezeki tapi stres, banyak masalah. Banyak orang yang sehat juga ternyata banyak masalah. Artinya stres gitu. Jadi kenikmatan itu tidak kemudian otomatis membuat orang itu bahagia. Siapa yang bahagia ketika mendapatkan nikmat? In asabathu sarra'u syakara, yaitu orang-orang yang mendapatkan nikmat bersyukur, dia bahagia. Bersyukur kepada Allah SWT. Ketika mendapatkan nikmat, semakin kagum dengan kemurahan Allah, semakin cinta dengan Allah, sehingga hatinya, imannya itu subur, makmur, masya Allah. Sehingga bahagia, dia bisa menyentuh kebahagiaan yang sebenarnya. Syukur kepada Allah SWT. Bersyukur dengan lisannya, alhamdulillah, ini adalah nikmat dari Allah. Bersyukur dengan hatinya, meyakini adalah pemberian dari Allah. Karena memang Allah yang memberikan nikmat itu. Tidak meyakini ini dari usahanya sendiri, ya, tapi ini dari Allah. Nah, ketika seorang itu menyadari diri Allah ini hanya titipan, sehingga apa? Saya harus membantu orang-orang yang lemah-lemah, orang-orang yang kesusahan saya akan bantu. Dia bahagia melihat orang yang dia bantu bahagia, mendoakan dia dengan kebaikan. Orang-orang miskin, anak-anak yatim yang dia bantu, ya, para penuntut ilmu yang dia bantu, senantiasa mendoakan mereka, orang mendoakan dia dengan kebaikan, sehingga keberkahan-keberkahan dia dapatkan. Dan ketika dia mendapatkan musibah pun, dia wain asabat hu darra usabara. Ketika dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Insyaallah. Dia pun bahagia dengan musibahnya itu. Bahagia. Artinya hatinya stabil, sabar, sabar. Dia dapat pahala sabar. Ya, itulah orang mukmin. Jadi kita jangan pernah bermimpi hidup di dunia itu kita akan bahagia terus atau akan sedih terus, tidak. Ya. Ini pasti silih berganti. Selama kita masih menginjakkan kaki, selama nafas kita, hembusan nafas kita masih berjalan di alam dunia ini, yang namanya senang dan sedih itu akan silih berganti. Hanya saja seorang mukmin bisa bahagia dalam semua kondisi ketika dia bersabar saat mendapatkan musibah, bersyukur saat mendapatkan ini. Yang kedua, kenapa dipisahkan dengan air? Karena air itu layak khawayat hat. Air itu dia akan pergi. Air itu tidak menetap, dia akan pergi. Ya, demikian juga dunia. Dunia ini tidak akan menetap selamanya abadi, tapi dia nanti akan pergi meninggalkan kita. Kita akan pergi meninggalkan dunia ini, atau dunia ini yang meninggalkan kita terlebih dahulu dengan tibanya hari kiamat. Kita nggak tahu kapan. Ya, jadi ujung dari dunia ini ketidakabadian. Sebentar sekali kehidupan dunia ini. Bayangkan para pendengar Radio Muslim yang kami muliakan. Allah SWT mengabarkan tentang kadar satu hari di padang mahsyar itu khamsina alfasana, itu seperti 50.000 tahun hari-hari dunia. Itu satu hari di padang mahsyar itu 50.000 tahun hari-hari dunia. Sementara kadar hari di akhirat, di surga, demikian juga di neraka, ka'alfisanatin mimma ta'udun, itu seperti 1.000 tahun hari-hari dunia. itu satu harinya di sana, masya Allah. Dan kita hidup di dunia ini berapa tahun? Rasulullah SAW sudah mengabarkan, rata-rata umur umat akhir zaman. Dalam hadis yang sahih beliau mengatakan, "A'maru ummati ma baina 60 wa 70 sana." Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun saja. 60 sampai 70 tahun saja. Dan ini terbukti. Ini adalah wahyu. Beliau berkata seperti ini, wahyu. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, bukan berdasarkan sensus beliau ataupun data-data yang beliau terima, tidak. Ini dari langsung yang menciptakan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu 60 sampai 70 tahun. Dan itu terbukti. Pasti terbukti karena ini benar. Teman-teman bisa mengecek. Coba tanya kepada dinas yang biasa melakukan sensus. Lama kebanyakan orang-orang zaman sekarang itu ya umurnya antara 60 sampai 70 tahun, sedikit yang lebih daripada itu. Jadi kita jangan berangan-angan bahwa kita akan hidup 100 tahun, akan hidup 150 tahun, apalagi akan hidup 200 tahun, enggak mungkin. Sebentar sekali, sekarang coba kita hitung. Umur kita ini udah berapa? Berapa umur kita saat ini? Ada yang 30 tahun. Berarti kalau 30 tahun, kita ambil saja ukuran umat akhir zaman yang paling tinggi, yaitu 70 tahun. Perkiraan yang paling tinggi adalah 70 tahun. Kalau dia punya umur sekarang sudah dia lalui kehidupan dunia 30 tahun, berarti sudah tinggal 40 tahun lagi di dunia. Sebentar, 40 tahun itu sebentar sekali. 40 tahun itu kalau dikonversikan ke hari raya, 40 hari raya saja. Ya. Sebentar 40 itu, 40 sebentar. Kalau kita sekarang umur sudah 40 tahun, berarti tinggal 30 tahun. Yang umurnya 50 tahun, tinggal 20 tahun. Sebentar 20 tahun itu. Bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian, pemirsa sekalian, sekarang yang sudah umurnya 50 tahun, ya, merasakan betapa cepatnya dunia ini. Kayaknya kemarin saya baru lulus SMA, kok sekarang sudah punya cucu, ya. 50 tahun berjalan dengan cepat, apalagi tinggal 20 tahun loh. Lebih cepat lagi, yang punya umur 60 tahun sudah tinggal 10 tahun. Betapa cepatnya dunia ini. Yang sudah umurnya 60 tahun sudah. Kita tetap yang 60 tahun harus kita ingat akhirat sudah. Ya, apalagi yang 70, apalagi yang lebih daripada itu. Masya Allah, kehidupan dunia sangat bentar. Jangan kita berpikiran abadi. Kalau kita bandingkan dengan 1000 tahun yang hari akhirat itu, 60 tahun itu berapa persen? Ya. Bahkan tidak nyampe satu hari, mungkin satu detiknya di sana. Sebentar sekali kalau kita mau bandingkan dengan kehidupan di akhirat. Tapi satu detiknya ini, satu detik yang kita bandingkan dengan lamanya kehidupan akhirat, itu sangat menentukan nasib kita selamanya nanti di akhirat. Ini detik-detik yang penuh keberkahan kalau kita manfaatkan. Berkahnya abadi di surga selamanya. Detik-detik yang menegangkan kalau kita sia-siakan nanti kesengsaraannya di neraka. Auzubillah min dzalik, ya. Kemudian juga ini poin yang kedua, ya, kenapa Allah permisalkan dengan air. Nah, yang ketiga adalah kenapa dipermisalkan dengan air? Karena air itu, kalau yang namanya manusia itu begitu dia masuk ke dalam air, ya, pada kadar tertentu maka dia akan mati. Dia masuk ke dalam air pada kadar tertentu maka dia akan mati, dia tenggelam. Walaupun dia mungkin bisa berenang, tapi kedalaman jangkauan renang manusia kan terbatas. Walaupun itu perenang profesional misalnya, jadi kalau dia terlalu jauh maka dia bisa mati gitu. Demikian juga dunia. Jika seorang tenggelam kepada dunia, kemudian dia melalaikan tentang arahan-arahan Allah dan Rasulnya tentang hakikat dunia ataupun bahayanya kehidupan dunia ini, maka dia bisa mati tenggelam. Apa tenggelamnya? Imannya tenggelam, mati hatinya. Dan itu banyak contohnya. Orang-orang mungkin dulu dikenal sebagai orang yang saleh, orang yang sudah hijrah, tapi kemudian dia mengabaikan arahan-arahan Allah dan Rasulnya ketika berinteraksi dengan dunia, akhirnya dia tenggelam jauh dengan dunia ini. Akhirnya apa? Hilang kesolehannya, kembali kepada dunia hitamnya di masa lalu. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti seorang perenang, ketika dia berenang nekat, tidak mau mengikuti arahan para ahli renang ya, seperti misalnya kok dia pakai tabung gas misalnya harus yang sekian ukurannya, kedalamannya harus sekian ukurannya, dia tak peduli, saya nggak usah pakai alat-alat, saya langsung tenggelam selam dalam kedalaman 100 meter, apa yang terjadi? 1000 mati ya, mati. Nah, Allah SWT, Tuhan yang menciptakan dunia, sudah memberikan kepada kita pengarahan ya, pengarahan tentang bagaimana menciptakan dunia agar kita ini tidak tenggelam, mati oleh dunia ini, tenggelam iman kita, mati oleh dunia ini. Tapi kita bisa memanfaatkan dunia ini. Jangan kita dimanfaatkan dunia. Kita bisa memanfaatkan dunia ini untuk mencari ridha Allah SWT. Kita manfaatkan dunia ini. Jangan mau kita dimanfaatkan dunia. Dunia ini hina sekali. Kita mau dimanfaatkan sama sesuatu yang hina? Tidak mungkin. Ya, sangat hina sekali. Kata Allah SWT, dunia ini. Kata Nabi SAW, dunia ini. Law kanat ad-dunya tazinu 'indallahi janaha ba'udah masaqal kafira syurbata ma. Kalau dunia ini nilainya di sisi Allah itu seharga satu helai sayap nyamuk, orang-orang kafir tidak akan diberi rezeki walaupun seteguk air. Orang kafir tidak akan dapatkan rezeki walaupun seteguk air. Sekarang gimana orang-orang kafir? Antum lihat, orang-orang kaya di dunia, terkaya di dunia siapa? Semuanya orang kafir semua. Tapi hinanya cuma ada yang kekayaan triliunan, bukan hanya satu triliun, puluhan triliun, ratusan triliun, bahkan ribuan triliun. Betapa dunia ini hina sekali. Yang kalau dunia itu mulia di sisi Allah, berharga di sisi Allah, walau seharga sehelai sayap nyamuk itu, orang-orang kafir nggak dapat rezeki walaupun satu teguk air coba. Sekarang orang kafir kaya raya maksud. Betapa hina ini. Kita jangan mau dimanfaatkan orang yang hina. Coba kalau kita dimanfaatkan sama orang yang hina, ya, kira-kira kita mau tidak? Tidak mau kita. Nanti dimanfaatkan sama orang gila, mau enggak? Tidak ada yang mau. Dia akan merasa hina, ya kan? Dia akan merasa, "Oh, ini antum menghina saya." Gitu. Ya kan? Sama kita dimanfaatkan oleh dunia yang hina, jangan sampai. Tapi kita manfaatkan kehinaan dunia ini. Kita manfaatkan dunia ini untuk mencari surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah tiga poin kenapa Allah mempermisalkan dunia dengan air ya. Nah, yang terakhir itu ya, air itu akan bermanfaat menumbuhkan tanaman ya kan? Kemudian menyegarkan kehidupan kita, menumbuhkan tumbuhan ya kan? Menyembuhkan radang. Itu ketika air itu sesuai dengan kebutuhan ataupun sesuai dengan kadarnya. Tapi ketika air itu tidak sesuai dengan kadarnya atau kebutuhannya, yang terjadi banjir ya, maka apa yang terjadi? Ya musibah, tenggelam, menenggelamkan semuanya. Demikian juga dunia. Dunia itu akan bermanfaat untuk kita ketika kita mengambil dunia ini sekedarnya saja. Mengambil dunia ini sekedarnya saja, sesuai kebutuhan kita. Oh, kebutuhan saya ini pengen bangun masjid. Ya sudah, cari dunia untuk bisa bangun masjid. Oh, kebutuhan saya pengen beramal soleh, bisa menyantuni 1000 anak yatim. Ya sudah, cari dunia, targetnya apa? Bukan ngumpulin dunia sebanyak-banyaknya. Lihat tuh, 1000 anak yatim yang saya targetkan. Itu yang dikejar. Oh, saya pengen menggratiskan 1000 penghafal Al-Quran. Yes. Itu yang jadi target. Bukan nominal-nominal dunia. Itu yang jadi. Oh, ketika saya sudah bisa 1000 anak yatim, saya sekolahkan, ataupun 1000 penghafal Al-Quran, saya gratiskan. Maka dia telah mencapai cita-cita dunia atau kebutuhan dunia yang dia cita-citakan untuk menjadi sarana masuk surga gitu kan. Nah, sesuai kebutuhan aja. Dan selalu jadikan akhirat itu sebagai standar kita ya, dalam mengejar dunia ini. Menjadi target kita adalah akhirat ya. Bukan akhirat kita kejar untuk memenuhi target dunia kita. Akhirat kita kejar tapi tujuannya adalah untuk memuaskan ambisi dunia kita gitu. Memanfaatkan misalnya ya, agama untuk mencari dunia, naudzubillah min dzalik. Memanfaatkan kesolehan untuk mencari dunia, naudzubillah min dzalik. Ya, itu kehancuran. Kemudian Ibnu Jauzi mengatakan, "Wa ma ajma amraka ya man yuqinu bi amrin tsumma yansa." Betapa mengherankan Anda itu yang meyakini sesuatu kemudian dia lupakan. Kemudian Anda lupakan. Wa tahaqqaqu daru halin tsumma yaghsha. dan yang dan menyadari bahayanya kelalaian, bahayanya, bahayanya kekufuran, kemudian dia tenggelam dengannya. Wa takhsha an-nasa wallahu ahaqqu an takhshah. Dia takut kepada manusia, padahal Allah lebih pantas untuk dia takuti. Masya Allah, ini nasihat yang luar biasa ya. Ada orang itu yakin tentang kehidupan akhirat, tapi dia lupakan. Dia lupa. Ketika dia hadir di kajian, barangkali seakan-akan dia melihat surga dan neraka di depan matanya. Tapi ketika dia sudah kembali kepada kesibukan dunianya, maka dia lupa itu semuanya. Ya, ada yang seperti itu dan itu wajar. Saya katakan itu wajar. Karena para sahabat pun pernah mengeluhkan seperti itu kepada Rasulullah SAW. Ya, bahwa beliau kalau di hadapan Rasulullah itu mendengarkan nasihat-nasihat Nabi itu, surga neraka sekarang di hadapan mata mereka. Tapi setelah mereka asyafnal azwaj wal zaujat ya, wal aulad ya kan. Setelah mereka kembali ke rumah, bertemu dengan anak-anak istri, kemudian juga dengan kesibukan dunia, mereka lupa. Sebagai yang mengatakan sa'atan sa'ah, pelan-pelan gitu. Kalau seandainya kalian bisa menghadirkan perasaan ketika kalian bersama dunia juga, kalian seakan-akan melihat surga dan neraka di depan mata kalian, maka la safahatkumul malaikah fi aswaqikum fi turuqikum, maka malaikat akan menyalami kalian di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian. Walakin sa'atan sa'ah, kama qala sallallahu, tapi pelan-pelan. Jadi seperti itu wajar. Artinya kita berusaha, apa namanya, ini menunjukkan pentingnya kita menghadiri majelis ilmu kajian agar kita tidak lama dalam kelalaian kita gitu. Begitu lalai diingatkan oleh ilmu siraman ilmu ya. Karena kalau kita nggak seperti itu ya, seperti tadi yang namanya sahabat aja sudah seperti itu, apalagi kita gitu. Sahabat aja bisa seperti itu, apalagi kita yang bukan sahabat. Maka sangat mengherankan ketika seorang yang sudah hijrah, sudah ngaji, sudah mengenal sunnah, kemudian dia tidak hadir kajian dalam satu pekan. Masya Allah, itu sangat mengherankan sekali. Sepekan hanya sekali kajian itu sangat mengherankan, sangat ya. Apalagi sebulan cuma sekali kajian, hadir kajian. Itu sangat mengherankan itu. Bagaimana kondisi imannya kalau seperti itu? Ya. Ini kebutuhan primer bagi jiwa kita menghadiri kajian ini, mendengarkan ilmu itu ya. Kemudian juga kita juga tahu tentang bagaimana bahayanya dosa, tapi banyak manusia yang melalaikannya. Ya, ini semua karena perlunya kita untuk mempersering, memperbanyak mendengarkan nasihat-nasihat ataupun majelis ilmu. Dan wa takhshanna sawallahu haqqu an takhshah, dan kamu takut kepada manusia sementara padahal Allah yang lebih pantas untuk kamu takuti. Masya Allah. Ya. Takut kepada manusia sementara Allah yang lebih pantas untuk ditakuti. Takut ketika dicela manusia, tapi tidak takut gimana kalau dicela oleh Allah SWT. Takut ketika dipandang tidak ikhlas oleh manusia, tapi dia tidak takut kalau dipandang tidak ikhlas oleh Allah SWT. Dia takut, malu berbuat dosa di hadapan manusia, tapi dia tidak takut dan malu berbuat dosa ketika di hadapan Allah, ketika hanya Allah dan dirinya meninggal yang melihat. Dan Allah bilang yang tadi, semoga Allah SWT menjauhkan kita daripada sifat yang seperti ini. Kemudian beliau mengatakan, taglibuka nafsaka ala ma tadun. Engkau biarkan dirimu, engkau kalahkan dirimu untuk mengikuti apa yang menjadi pradugamu atau prasangkamu. Wala taglibuha ala ma tastaiqin. Ya, tapi engkau tidak paksa jiwamu untuk mengikuti ya, untuk mengalah kepada hal-hal yang kamu yakini. Ya, tentang misalnya dunia ini. Ya, kita ketika seorang itu sudah tenggelam jauh dengan dunia ini, maka yang dia rasakan bahwa dia akan hidup abadi di dunia ini. Akan hidup lama di dunia ini padahal cuma 70 tahun, 60 tahun gitu. Ya. Dia akan hidup lama di dunia ini. Dan itu hanya praduga kan. Kalau kita bicara data ya 70-60 tahun. Tapi asumsi, yang dia ikuti asumsi. Asumsi dia. Prasangka dia tidak peduli. Sementara data-data meyakinkan bahwasanya hidup dunia itu sebentar sekali. Wala taghlibuhu ala mata staikin. Tapi engkau tidak kalahkan dunia jiwamu untuk mengalah, untuk mengikuti hal yang kamu yakini. Ya. Akhirat itu adalah kita yakini bersama akhirat itu. Sementara keabadian dunia itu hanya waswas setan. Ya. Setan berusaha menggambarkan di dalam benak kita seakan-akan dunia ini lama, kamu di dunia ini lama, kamu masih muda, kamu masih kuat, kamu masih bisa berjalan, rambutmu masih hitam, ya. Kamu masih lama di dunia ini. Ini setan. Padahal itu hanya prasangka. Banyak juga anak-anak muda yang meninggal dunia. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, "A'jabul ujab sururuka bihururika." Betapa mengherankan bahagiamu itu dengan kelalaianmu. Ya, wasahbuka fi lahwika. Dan santai-santaimu itu fi lahwika, di dalam kelalaianmu juga. Amma qad khubbi alaka, terhadap hal yang telah disembunyikan. Hal yang disembunyikan darimu. Taghtarru bi sihhatika wa tansa dunyus saqam. Kamu terpedaya dengan sehatmu, sementara kamu lupa dengan hinanya sakit. Wa tafrahu bi afiyatika ghafilan an qurbil alam. Kamu bahagia dengan kondisi sehatmu. Kondisi sehatmu ghafilan min qurbil alam. Lalai, sementara kamu lalai dari dekatnya penyakit. Laqad araka musri'un ghairika masra'aka. Sementara orang-orang selainmu, orang-orang itu melihat kematianmu, sementara kamu tidak menyadari. Ya, orang-orang melihat kamu ini mati, kamu tidak sadar. Maksudnya gimana ucapan ini? Yaitu orang yang hidup di dunia tidak menghasilkan kebaikan, tidak ada amal saleh yang dia perjuangkan, ya. Tidak menyembah Allah, ya. Tidak ada upaya untuk memperbaiki kualitas iman dan takwanya, bagaimana memperbanyak saldo pahalanya dan menjauh dari hal-hal yang bisa merusak pahalanya, merusak akhiratnya. Maka orang yang sepertinya seperti orang mati. Namanya orang mati itu tidak produktif. Orang mati tidak bisa bekerja, orang mati. Ya. Dia tidak bisa apa-apa. Orang yang tidak menghasilkan kebaikan di dalam kehidupannya, yaitu kebaikan berupa kebaikan akhirat. Yaitu kebaikan-kebaikan yang bisa menghasilkan pahala. Ya, maka seperti orang mati. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan bahwa ini lebih parah daripada orang mati, orang yang seperti ini. Hari-harinya penuh dengan dosa. Dan tidak ada penyesalan, tidak ada kesadaran untuk bertaubat. Bahkan bangga dengan kegelapannya. Kata Ibnu Qayyim, orang seperti ini lebih parah dari orang mati. Kenapa? Karena kalau orang yang mati dia hanya berpisah dengan dunia. Sementara orang yang lalai seperti ini, dia bukan hanya berpisah dengan kehidupan dunia. Dunia hina, berpisah gak masalah. Karena ini kehinaan dunia itu. Yang penting kita bisa bahagia di kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat. Nah, berpisah dengan dunia ringan perkaranya. Orang mati hanya berpisah dengan dunia. Tapi orang yang lalai seperti itu tadi, dia lebih parah daripada mati, karena dia berpisah dengan Tuhannya. Dia menjauh daripada jauh daripada Tuhannya, bukan hanya berpisah dengan dunia. Wa abda marja'a siwaka qabla al-mamati marja'aka. Dan mereka melihat tempat dipan atau tempat tidurmu sebelum kamu mati, marja'aka, sementara kamu tidak menyadari tempat tidurmu tersebut. Ya, seakan orang-orang yang saleh, orang-orang beriman kepada Allah melihat kehidupan orang yang seperti ini. Ini kasihan, ya kan? Dia melihat dengan pandangan rahmat. Kalau kita melihat orang yang melakukan maksiat itu, kita lihat dengan pandangan rahmat. Imam Al-Jauzi rahimahullah taala di sini menyampaikan pesan tersirat, ya, poin tersebut. Menyampaikan secara tersirat di dalam ucapan ini. Ya, orang-orang melihat tempat tidurmu nanti, bagaimana di kuburan, sementara kamu enggak nyadar itu, gimana nasibnya nanti di kuburan, ya kan? Dalam kubur, gimana di akhirat nanti? Siapakah orang-orang tersebut? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau lihat orang yang lalai, orang yang maksiat, itu kasihan. Demikianlah kita seharusnya kalau lihat orang yang diberi musibah oleh Allah berupa dosa-dosa, kita kasihan. Kita pandang dengan pandangan rahmat, sehingga kita akan kasihan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita juga seperti itu, unsur akhaka dzaliman au madzluman, tolonglah saudaramu ketika dia terzalimi dan ketika dia berbuat zalim. Para sahabat mengatakan, bertanya, kalau orang yang didzalimi, ya memang selayaknya kita tolong ya Rasulullah. Tapi bagaimana dengan menolong orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melarang dia dari perbuatan dengan beramar ma'ruf nahi munkar, ya. Kita lihat seperti itu. Jadi asas amar ma'ruf nahi munkar itu adalah kasih sayang, melihat karena ingin menolong nih, kasihan orang ini. Orang dia enggak sadar tentang pentingnya hijab misalnya, kasihan masyaallah, kasihan sekali. Setiap hari ya dia mengumbarkan aurat, padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih bahwa mengumbar aurat itu adalah menyebabkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dosa biasa tapi bisa menyebabkan laknat. Saya lupa teks hadisnya ya, tapi itu ada makna hadis yang sahih seperti itu. Menyebabkan laknat, berarti setiap hari dia, setiap detik yang dia perlihatkan adalah laknat-laknat ya. Mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau dia main TikTok ya, kemudian dilihat oleh ribuan orang, puluhan ribu orang, ratusan ribu orang. Ya. Kasihan yang seperti ini. Banyak sekali dosanya, kasihan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Kita tolong ya, kan? Dan nasihati dengan cara yang baik seperti itu. Bukan ketika melihat orang yang berbuat dosa, kita pandang dengan pandangan kesombongan, sehingga kita merasa lebih baik daripada dia, sehingga kita laknat dia, na'udzubillah, kita cela dia, bukan. Kita nasihati dia dengan cara yang terbaik. Oh, terbaiknya adalah dengan lembut, dengan lembut. Oh, terbaiknya dengan tegas, ya tegas gitu. Dinasihati dengan cara yang hikmah. Nah, seperti itu. Baik, inilah kajian kita pada pagi hari ini yang berkaitan dengan kehidupan dunia adalah kehidupan yang melalaikan ataupun kehidupan yang fana. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kami pribadi dan juga kepada para pendengar Radio Muslim dan yang menyimak acara ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.